Mama tidur, papa tidur. Selamat tidur orang tuaku. Aku tidur, kamu tidur. Selamat tidur mimpi. Tidur mainanku. Mama tidur, papa tidur. Selamat tidur orang tuaku. Aku tidur, selamat tidur mimpi indah. Papa tidur, Lili tidur. Selamat tidur teman-temanku. Mobil tidur, boneka tidur. Selamat tidur mainanku. Mama tidur, papa tidur. Selamat tidur mimpi indah. Halo Mamis dan Kidis, sekarang boneka Baba, Lili, dan Tata sudah bisa diorder loh. Yuk pesan sekarang, jangan sampai kehabisan. Kunjungi toko Balita di shopee.co.id/balita.co. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya.